الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، melanjutkan pembahasan tentang sifat al-ulu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum melanjutkan menjelaskan tentang beberapa syubhat yang berkaitan dengan sifat ulu, untuk menguatkan adillah, dalil-dalil yang telah disebutkan pada pertemuan yang lalu. Berikut ini kita akan membacakan kalam para sahabat dan juga kalam para ulama tentang penetapan sifat ulu bagi Allah, atau menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas langit. Yang pertama adalah perkataannya Abu Bakar As-Siddiq. Dari Abdullah bin Umar, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, kemudian Abu Bakar berkata, "Ayyuhan nas, in kana Muhammadun ilahakum alladhi ta'budunahu fa inna ilahakum qad mat, wa in kana ilahakum Allahu alladhi fis sama' fa inna ilahakum lam yamut thumma tala wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul." Wahai manusia, jika Muhammad ini adalah sesembahan kalian, maka sesungguhnya sesembahan kalian ini telah mati. Dan jika sesembahan kalian adalah Allah, atau jika Allah adalah sembahan kalian yang berada di atas langit, maka sesungguhnya sesembahan kalian ini tidak mati. Kemudian beliau membaca, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul." Tidaklah Muhammad ini adalah seorang rasul sebagaimana para rasul yang telah lalu, yaitu seperti manusia meninggal. Yang menjadi syahid, wa in kana ilahakum Allahu, atau wa in kana, na'am, in kana ilahakum Allahu alladhi fis sama', jikalau Allah lah sesembahan kalian yang berada di atas langit. Di sini sangat jelas sekali Abu Bakar As-Siddiq menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala fi samaa', di atas langit. Sebelum melanjutkan, di antara faedah menyebutkan aqwal para sahabat dan para ulama adalah kita memahami bagaimana madhab akidah mereka, bagaimana keyakinan mereka di dalam bab ini, sehingga ketika kita nanti ketika mendengarkan syubhat sudah terpatri dalam diri kita bahwasanya ini merupakan akidahnya orang-orang pilihan, yaitu akidahnya para sahabat. Karena nanti ketika melewati bab-bab syubhat, mereka melemparkan tuduhan-tuduhan dusta. Itu salah satu faedah kita mengetahui aqwal para ulama atau aqwal para sahabat, yaitu kita memahami bahwasanya akidah mereka ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fis sama', di atas langit. Kemudian berikutnya adalah perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di satu hari datang kepada Umar bin Khattab seorang perempuan tua, disebut namanya Khawdah bintu Sa'labah. Kemudian ajus ini, perempuan tua ini, melewati yang lainnya, yaitu para sahabat dan murid-murid sahabat. Kemudian Umar bin Khattab yang pada saat itu adalah sebagai Amirul Mukminin memperhatikan dia. Kemudian mendekati dia dan ingin mendengarkan apa hajatnya. Kemudian setelah perempuan ini menyebutkan hajatnya, dan Amirul Mukminin pun memberikan hajatnya, keinginannya, dengan berpaling dari para sahabatnya dan para murid-muridnya dan tokoh-tokoh. Kemudian ada seseorang yang berkata, "Ya Amirul Mukminin, habasat rijalat Quraisy ala hadhihi al-ajuz, atau habista, engkau telah menahan para tokoh-tokoh Quraisy disebabkan perempuan tua ini." Kemudian Amirul Mukminin berkata, "Waihak, celaka kamu. Wa tadri man hadhihi? Apakah engkau tahu siapa orang ini? Siapa perempuan tua ini?" Qala la, dia menjawab tidak. Qala, berkata Umar ibn al-Khattab, "Hadhihi imra'atun sami'a Allah syaqwaha min fawqi sab'a samawat Hadzihi Khawla bintu Sa'labah. Kata beliau, ini adalah perempuan yang Allah Subhanahu wa taala mendengarkan keluhannya dari atas langit yang tujuh. Ini adalah Khawla bintu Sa'labah. Wallahi laula tansarif anni ila al-lail man sarabtu anha hatta taqdiya hajatahu. Demi Allah, kalau dia ini tidak berpaling, tidak pergi dariku sampai malam, aku tidak akan berpaling darinya sampai dia terpenuhi hajatnya. Yang menjadi syahid apa? Sami'a Allah shaqwaha min fawqi sab'i samawat. Yang Allah Subhanahu wa taala mendengarkan keluhannya dari atas langit yang tujuh. Ini merupakan akidahnya sahabat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Kemudian yang berikutnya, perkataan sahabiah atau ummul mukminin Zainab bintu Jahsy, yang ini sudah kita bacakan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya Zainab ini membanggakan diri kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Dia mengatakan, "Zawwajakunna ahalikum ahalikun wa zawwajani Allahu ta'ala min fawqi sab'i samawat." Telah menikahkan kalian bapak-bapak kalian, dan telah menikahkan aku Allah Ta'ala dari atas langit yang tujuh. Kemudian berikutnya perkataan Abdullah bin Abbas, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya dia berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Kunti ahabba nisa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Engkau adalah perempuan yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu illa thayyiba, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencintai kecuali perkara yang baik. Wa anzalallahu bara'ataki, dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu tentang pembersihanmu atau pensucianmu, min fawqi sab'i samawat, dari atas langit yang tujuh. Ja'a bihar ruhul amin, yang telah dibawa oleh malaikat Jibril al-amin. Yang menjadi syahidnya adalah Abdullah bin Abbas berkata kepada Aisyah, "Wa anzalallahu bari'ataki min fawqi sab'i samawat," dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu yang membersihkanmu dari atas langit yang tujuh. Kemudian perkataan Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Allah, Allahu fawqal 'arsy la yakhfa 'alaihi syai'un min a'malikum. Allah adalah zat yang berada di atas 'arsy, tidak samar baginya sesuatu pun dari amal-amal kalian. Begitu juga Abdullah bin Rahah, dalam syairnya mengatakan, wa annal 'arsa fawqal ma'i haqqun wa fawqal 'arsi rabbina wa fawqal 'arsi rabbul 'alamin. Bahwasanya 'ars ini berada di atas air adalah benar, dan di atas 'ars adalah Rabb semesta alam. Dan masih banyak perkataan-perkataan sahabat yang perkataan tersebut menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Seperti perkataan Sa'id bin Zuwair, begitu juga Hasan bin Thabit, begitu juga Aisyah, Abu Hurairah, Abu Umamah, dan juga yang lainnya. Hal ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Istimamul Juyus al-Islamiyah. Kemudian berikutnya akan kita bacakan ucapan para ulama Ahlus Sunnah di antaranya adalah perkataan Abu Hanifah. Adapun perkataan ijma sudah kita bacakan pada pertemuan yang lalu, itu pun hanya sebagian saja. Pertama adalah perkataan Imam Abu Hanifah, Berkata rahimahullah ta'ala, man qala la a'rifu rabbi fis sama am fil ard faqad kafar. Barang siapa yang mengatakan aku tidak tahu Rabku ini apa di atas langit atau di bumi, faqad kafar, maka dia telah kufur. Wa kadza, dan begitu juga man qala innahu 'alal 'arsy, dan begitu juga apabila ada orang yang mengatakan bahwasanya Allah ini berada di atas arsy, wala adri al-arsu afis samai am fil ardi, tapi aku tidak tahu apakah arsy ini ada di langit apa di bumi. Artinya sama hukumnya kufur. Walaupun dia mengatakan benar Allah ini berada di atas arsy, tetapi aku tidak tahu di mana arsy ini. Apakah di langit atau di bumi. Perkataan Imam Abu Hanifah ini dinukil oleh Syekhul Islam dan juga Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Begitu juga perkataan Imam Abu Hanifah ketika ada seorang perempuan datang kepadanya dan bertanya, di mana sesembahanmu? Di mana sesembahanmu zat yang kau sembah? Dia menjawab, inna Allah subhanahu wa ta'ala fis samai dunal ardi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit, bukan di bumi. Faqala lahu rajulun, maka ada yang berkata seseorang, ara'aita qawla Allah ta'ala, bagaimana pendapatmu dengan firman Allah ta'ala, wa huwa ma'akum, yaitu wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Maka beliau menjawab, wa kama taktubu lirrajuli inni ma'aka wa anta ghaibun anhu. Itu seperti bahasa yang engkau menulis untuk seseorang, aku selalu bersamamu, padahal engkau tidak hadir di hadapannya. Artinya beliau ingin menjelaskan bagaimana uslub bahasa Arab. Uslub bahasa Arab ketika wa huwa ma'akum tidak mesti zatnya bersatu atau bersama. Beliau memberikan contoh seperti engkau menulis surat ke temanmu, aku selalu bersamamu. Padahal apa? Padahal dia ada di tempatnya dan temannya di tempat yang jauh. Dan ini akan kita jelaskan pada bab tentang syubhat tentang sifat al-ulu. Berikutnya adalah perkataan Imam Malik. Dari Abdullah bin Nabi berkata, qala Malik, berkata Imam Malik, Allahu bis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Allah adalah zat yang berada di atas langit dan ilmunya berada di setiap tempat. Hadis ini dibawakan oleh Abu Dawud dan Ibnu Abdillah dan juga Abdullah bin Ahmad. Begitu juga atsar yang ma'ruf, yaitu ketika Imam Malik ditanya oleh seseorang dengan makna istiwa, maka beliau menjawab, al-istiwa'u minhu ghairu majhul, atau al-istiwa'u ma'lum, wal-imanu bihi wajibun, was-su'alu anhu bid'atun. Makna istiwa itu ma'lum, diketahui maknanya, dan beriman terhadapnya adalah wajib, dan bertanya tentang kaifiyah, hakikat istiwa Allah, merupakan perkara bid'ah. Hal ini disebabkan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat yang mereka adalah orang Arab yang memahami uslub bahasa Arab, mereka tidak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifal istiwa, bagaimana istiwa. Sehingga bertanya tentang kaifiyah, hakikat istiwa, merupakan perkara yang bid'ah. Kemudian ditambahkan oleh Syekh Aman Al-Jami ketika beliau mensyarah kitab At-Tadmuriyah, hal ini disebabkan perkara itu adalah perkara yang ghaib. Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahuinya. Perkara itu adalah perkara yang ghaib, tentang hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang ghaib. Maka bertanya tentangnya ini merupakan pertanyaan yang sia-sia. Seperti sering ana contohkan ketika seseorang berdebat tentang satu hewan yang belum dia ketahui. Seperti orang Indonesia yang belum tahu hewan dhab apa, berdebat apa itu hewan dhab itu, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan itu halal tetapi tidak mau memakannya. Berdebat apa itu dhab, yang satu kakinya seperti kaki kuda, yang satu telinganya seperti kambing. Wah. Berdebat, sama-sama enggak tahu. Gaib bagi dia. Maka yang seperti ini debat kusir, tidak bermanfaat. Karena gaib bagi sekelompok orang ini, tidak tahu. Itu perkara di dunia. Perkara di dunia yang sebagian orang mengetahuinya, sebagian orang mengetahuinya, hewan dhab ini orang-orang Arab tahu, atau bahkan orang, sebagian orang Indonesia sudah tahu hewan dhab. Tetapi gaib bagi apa? Bagi sebagian kelompok tadi. Tetapi dia berdebat, maka tidak ada manfaatnya, karena perkara gaib bagi mereka. Maka begitu juga perkara sifat Allah. Kemudian berikutnya adalah perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Hal ini sebagai bantahan kepada orang-orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i. Berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, "Al-qawlu fi sunnah allati ana 'alayha wa ra'aytu ashhabana 'alayha." أهل الحديث الذي رأيتهم وأخذت عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهما الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء. Pendapat tentang akidah Ahlus Sunnah yang aku berada di atasnya dan yang berpendapat sahabat-sahabatku di atasnya pula dan ahlul hadis yang aku melihatnya mereka di atas sunnah atau akidah tersebut, dan aku mengambil dari mereka akidah tersebut seperti Sufyan, kemudian Malik, Imam Malik, dan selain keduanya, yaitu beriman dengan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa anna Allah Ta'ala ala arsihi fi samaihi. Bahwasanya Allah Ta'ala berada di atas arsnya, berada di atas langitnya. Yaqru min khalqihi, dekat dengan makhluknya. Kaifa syaa. Kapan saja Allah menghendaki. Wa anna Allah Ta'ala yanzilu ila samai dunya kaifa syaa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia kapanpun Allah menghendaki. Begitu juga Al-Imam Ibn Qudamah menukilkan dari Al-Imam atau meriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahwasanya beliau berkata, khilafatu Abi Bakar haqqun qadaha Allahu fi sama'ihi. Kekhalifahan Abu Bakar adalah hak, benar, telah Allah Subhanahu wa ta'ala telah memutuskannya dari atas langitnya. Kemudian perkataan Al-Imam Ahmad, beliau berkata, nahnu nu'minu bi anna Allah 'ala al-'arsy kaifa syaa wa kama syaa. Kami beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas 'arsy sebagaimana Allah yang Allah kehendaki. Sebagaimana yang Allah kehendaki, yaitu sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam riwayat lain berkata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, wallah wallahu ta'ala fawqa as-sama'i sabi'ati 'ala 'arsyihi ba'in min khalqihi wa qudratihi wa qudrat wallahu ta'ala fawqa as-sama'i sabi'ati 'ala 'arsyihi min khalqihi wa qudratuhu wa 'ilmuhu bi kulli makan. Kapan? Ini sebelumnya begini. An Yusuf bin Musa Al-Qattan, dari Yusuf bin Musa Al-Qattan berkata, qila li Abi Abdillah, dikatakan kepada Abu Abdillah, yaitu Al-Imam Ahmad, wallahu ta'ala fawqa as-sama'i sabi'ati 'ala al-'arsy ba'inun min khalqihi wa qudratuhu wa 'ilmuhu bi kulli makan. Allah Ta'ala berada di atas langit yang tujuh, di atas arasnya, terpisah dari makhluknya, dan kekuasaan dan ilmunya berada di setiap makan, setiap tempat. Qala, berkata Abu Abdullah, yaitu Imam Ahmad, na'am ala arsihi, ya, berada di atas arasnya. Wala yakhlu syai'un min ilmihi, dan tidak terlepas sesuatu pun dari ilmunya. Itu diantaranya perkataan, dan masih banyak perkataan-perkataan al-imam atau ulama ahlus sunnah yang disebutkan di sini adalah hanya empat saja, karena ini yang ma'ruf. Al-a'immah arba'ah, yang ma'ruf kita kenal, ternyata mereka memiliki akidah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala di atas langit. Fawqa arsyihi, berada di atas arsynya. Terus kemudian, ini waktunya tanggung. Adapun syubhat dalam permasalahan al-ulu, Syaikh Utsaimin beliau meringkas syubhat tersebut ke dua kategori. Walaupun dari setiap kategori ini macam-macam syubhat-syubhatnya. Yang pertama adalah mereka menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana. Nah, di bawah syubhat ini muncul berbagai syubhat. Kemudian yang kedua, mereka mengatakan bahwasanya Allah ini tidak ada di dalam alam, tidak ada di luar alam, tidak ada di atas, tidak ada di bawah, tidak ada di kanan, tidak ada di kiri. Ini syubhat yang kedua. Adapun yang pertama, di antara syubhat mereka adalah yaitu mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana. Mereka membawakan ayat yaitu wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Yang pertama, bantahan yang pertama dari sisi dalil bahwasanya pemahaman mereka dengan ayat ini yaitu Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana, ini jelas bertentangan dengan ayat-ayat yang lainnya. Sementara ayat Al-Qur'an tidak akan bertentangan. Apa ayat yang lainnya? Yaitu ayat-ayat yang menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya. Seperti ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Ar-Rahman beristiwa di atas arsy-Nya. Kemudian yang kedua, kalau dilihat dari ayat tersebut, karena orang-orang ahlul bid'ah biasanya mereka cuma mencatut, mencatut ayat untuk dijadikan dalil atas kebid'ahan mereka. Padahal kalau kita melihat ayat secara utuh, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jelas sekali dalam ayat yang mereka gunakan ini. Maka Syekhul Islam beliau mengatakan tidaklah seorang ahlul bid'ah mereka berdalil dengan Al-Qur'an untuk kebid'ahannya kecuali dalil itu membantah kebid'ahannya. Lihat bagaimana mereka berdalil dengan ayat ini. Kemudian mari kita lihat ayat ini secara utuh. Kita dengarkan ayat ini secara utuh. Huwallazi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Dia adalah Zat yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian beristiwa di atas 'arsy. Ya, jelas sekali. Kemudian berikutnya, ya'lamu, mengetahui, ma yaliju fil ardh, apa yang masuk ke bumi, wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar darinya, yaitu yang naik dari bumi, wa ma yanzilu minas sama, dan apa yang turun dari langit, wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke langit, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah tutup dengan apa? Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah terhadap apa yang kalian lakukan maha melihat, maha mengetahui. Lihat utuh, keutuhan dari ayat ayat ini. Sudah membantah mereka sendiri. Sudah membantah mereka sendiri. Jelas sekali ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy. Dan yang bersama mereka itu apa? Ilmu Allah, sebagaimana di akhir atau sebelumnya, ya'lamu, Allah mengetahui. Dan diakhiri dengan wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah terhadap apa yang mereka kerjakan melihat, maha melihat atau mengetahui. Kemudian dari sisi akal, beliau membantah dari sisi akal. Apabila engkau menetapkan Allah bersama kamu di setiap tempat, maka ini akan mengakibatkan kelaziman-kelaziman yang batil. Konsekuensi yang batil. Pertama, konsekuensi yang pertama adalah Allah akan berjumlah, atau kalau tidak berjumlah terpotong-potong. Kenapa? Karena manusia bukan satu, banyak. Berarti yang satu mengakui Allah bersama dia, yang satu juga mengakui terus. Berarti Allah banyak. Atau terpotong-potong. Allah ini terpotong-potong, ada di sini dan di sini, di si fulan, di si fulan, di si fulan. Ini konsekuensi batil dan kufur. Tanpa diragukan lagi. Kemudian konsekuensi yang kedua, jika Allah bersamamu di setiap tempat, ini melazimkan, ya, melazimkan Allah ini bertambah dan berkurang. Kenapa? Karena manusia ada yang bertambah dan ada yang berkurang. Yang satu lahir, yang satu mati. Ini melazimkan Allah ini kadang berkurang, kadang bertambah. Karena selalu bersama dengan manusia. Ini kelaziman yang kedua, dan juga tanpa diragukan lagi batil dan kufur. Kemudian kelaziman konsekuensi yang ketiga, melazimkan Allah subhanahu wa ta'ala itu berada di tempat-tempat kotor. Kalau Allah berada di mana-mana, karena selalu bersama manusia, bersama orang ini, zatnya. Ketika orang ini ke WC, ya, ke tempat-tempat kotor, melazimkan Allah subhanahu wa ta'ala berada di tempat-tempat kotor. Jelas kelaziman ini merupakan kelaziman yang kufur, dan tanpa diragukan merupakan kebatilan. Nah, Kemudian adapun syubhat yang kedua yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada di dalam alam ini, tidak juga di luar alam, tidak juga di atas, tidak juga di bawah, yang pada hakikatnya ini sebenarnya muncul dari orang-orang filsafat. Muncul dari orang-orang filsafat yang mereka merasa orang yang paling berakal, bahkan justru mereka ini orang gila. Apa yang mereka sifatkan tentang Allah tidak ada di dalam alam, tidak ada di luar alam, tidak ada di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah. Pertama, dengan penyebutan mereka seperti ini atau mensifati Allah dengan sifat seperti ini, sama saja mereka menyatakan Allah ini tidak ada. Sama saja mereka mengatakan Allah ini tidak ada. Secara akal seperti itu, tidak ada di atas, tidak ada di bawah, tidak di pinggir, tidak ada di alam, tidak ada di luar alam. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mereka menetapkan dua yang bertentangan, dua perkara yang bertentangan. Apa dua yang bertentangan? Yaitu menggabungkan antara ada dan tiada. Mereka meyakini ada, tetapi mereka mensifati dengan sifat yang tidak ada. Nah, ini perkara yang sangat bertentangan dan tidak masuk akal, dan tidak masuk akal. Makanya tadi anak katakan bahwasanya mereka yang merasa paling berakal, justru mereka itu orang gila. Rusak akalnya. Rusak akal. Menetapkan dua perkara yang bertentangan. Tidak mungkin dua perkara ini seperti ada dan tidak ada. Ini perkara yang bertentangan, tidak mungkin bersatu. Tidak mungkin bersatu. Sesuatu itu imma ada, imma tidak ada. Tidak mungkin ada dua-duanya. Ya, tidak mungkin ada dua-duanya. Nah, sekarang mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang tidak ada, tetapi mereka meyakini Allah itu ada, ada dalam ketiadaan, kata mereka. Nah, lihat bagaimana rusaknya akal mereka. Dirusak oleh ilmu filsafat. Allah musta'an. Dan ini merupakan kalau bahasa akidahnya itu safsatoh. Apa safsatoh ini bahasa Indonesianya? Sedusa. Bukan keliru. Apa bahasa ininya? Keliru nih, terlalu halus bahasanya. Hah? Intinya merupakan satu pendapat yang rancu, ya, pendapat yang rancu, yang menunjukkan kerusakan akalnya. Nah, insyaallah akan kita lanjutkan ke beberapa syubhat yang mereka sampaikan, diantaranya seperti ucapan mereka, aamantum man fis sama, apakah kalian beriman kepada zat yang berada di langit. Mereka katakan fi di sini adzarfiyah. Nanti insyaallah kita akan bahas dan kita bacakan urutnya. Untuk kesempatan kali ini cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kebenaran datang dari Allah dan Rasulnya, apabila salah datang dari anak ibadi dan dari syaitan, wa astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.